Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, seperti yang telah kami beritahukan tadi ya, pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan sama-sama menyimak kajian di studio Indah Siar dengan pembahasan kitab fikih Al-Mulakhas Al-Fiqh ya, yang disampaikan oleh Ustaz Helmi Bajri Hafidhahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio dan insya Allah siap untuk menyampaikan kajian kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh. Barakallahu fikum. Untuk mempersingkat waktu ya, tafadhol, waktu dan tempat kami persilakan ya. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Para pendengar setia radio Indah Siar 91.8 FM, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala pada hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Al-Zakat, yaitu bab fi ikhraj zakat, bab dalam mengeluarkan zakat. Dan pembahasan telah kita bahas yang diantaranya yaitu di dalam mengeluarkan zakat wajib untuk al-mubadarah. Al-mubadarah di sini itu untuk bersegera apabila kewajiban zakat syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan al-mubadarah, ini untuk disegerakan. Naam. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas yaitu wajib dalam mengeluarkan zakat dari harta sobi, anak kecil, dan juga harta majnun, orang yang gila. Sebagaimana keumuman dari dalil tentang kewajiban zakat, karena syariat itu melihat dari hartanya. Selama dia seorang muslim, walaupun dia seorang sobi, anak kecil, ataupun dia adalah seorang yang majnun, wajib baginya apabila telah memenuhi syarat di dalam mengeluarkan zakat, maka wajib untuk dikeluarkan dan dibantu oleh walinya di dalam mengeluarkan zakat. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas yaitu di dalam mengeluarkan zakat senantiasa mengeluarkannya dengan niat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal amalu binniyat. Seseorang tergantung kepada niatnya. Karena mengeluarkan zakat termasuk dari suatu amal, suatu perbuatan. Baik, kita teruskan kembali pembahasan kita. Qala hafidhahullahu ta'ala, wal afdal ayatawalla sahibul mal tawzi'al zakah litakuna ala yaqini min wusuliha ila mustahiqiha. Berkata hafidhahullahu ta'ala bahwa yang afdal di dalam mengeluarkan zakat, bahwa pemilik harta itu, ini pemilik harta, dia mengeluarkan zakat dengan sendirinya. Jadi dia bagikan kepada orang-orang yang berhak untuk terima zakat, dia bagikan sendiri. Ini yang afdal. Litakuna ala yakin min wusuliha ila mustahiqiha. Agar dia betul-betul yakin bahwa dengan dia bagikan sendiri, itu sampai kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Walahu ayuwakila mayukhrijuha anhu. Dan diperbolehkan juga untuk mewakilkan kepada orang lain. Yaitu meminta tolong kepada temannya atau saudaranya untuk memberikan zakat kepada si fulan, atau membagikan zakat kepada orang fuqara wal masakin. Fahadu jais. Wa in talabaha imamul muslimin dafa'aha ilaih. Apabila walil amr dia meminta, yakni dikumpulkan atau dia mengutus petugas, maka Syekh Shalih menyebutkan dafa'aha ilaih, maka berikan zakat kepada mereka, kepada imam al-muslimin. Au yadfa'uha ila sa'i wa huwa al-amil alladhi yursiluhu al-imam li jibayati zakawat. Naam. Atau diberikan kepada as-sa'i. As-sa'i di sini disebutkan wa huwa al-amil, petugas zakat. Yursiluhu al-imam, yang ditugaskan oleh pemimpin, lijibayati zakawat, untuk mengumpulkan zakat, yaitu amil zakat. Nah, maka ketika pemimpin itu mengutus untuk mencari atau mengumpulkan zakat, maka ketika ada amil zakat, berikan kepada mereka itu. Karena amil zakat adalah merupakan petugas yang telah ditunjuk oleh pemimpin untuk mengumpulkan zakat. Naam. Qala wa yustahabu 'inda daf'iz zakat ayad'u ad-dafi' wal akhid. Dan disunnahkan ketika membayar zakat, ayad'u ad-dafi' wal akhid, untuk berdoa baik orang yang membayar zakat ataupun orang yang diberi zakat. Fayaqul ad-dafi', orang yang membayar zakat, dia berdoa, Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikanlah dari zakat yang aku keluarkan ini sebagai keuntungan. Wa la taj'alha maghraban, dan janganlah dari zakat yang aku keluarkan ini sebagai suatu kerugian. Wa yaqul akhid, dan orang yang menerima dia berdoa, ajarakallah fima atait, ajarakallah fima ataita, wa baraka laka fima abqaita, wa ja'alahu laka tahura. Orang yang menerima zakat, dia berdoa, ajarakallah fima a'taita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberimu pahala dari apa yang telah kamu berikan. Wa barakalaka fima abqait. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dari hartamu yang tersisa. Waja'alahu laka tahura. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan zakat yang engkau bayar untukmu sebagai sesuatu yang mensucikan. Naam. Dan ini disunnahkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza atahu qaumun bi shadaqatihim qala Allahumma shalli alaihim. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila datang suatu kaum, yang dimana suatu kaum tadi dia telah menunaikan zakatnya, kemudian Nabi mendoakan, Allahumma salli alaihim. Naam. Dan dari kepanjangan dari hadis ini, naam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada suatu kaum yang mereka bersedekah, membayar zakat, Nabi berdoa, Allahumma salli ala ali fulan. Kemudian datanglah ayahku, ini Abdullah mengatakan, datanglah ayahku, yakni Abu Aufa. Kemudian ini ayahnya Abu Aufa membawa sedekahnya, membawa zakatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, salli di sini, yakni ini dalil menunjukkan para ulama dan juga Syekhul Fahmi mengatakan bahwa salawat di sini bukan hanya dikhususkan juga para anbiya dan juga bisa kepada selain para anbiya. Sebagaimana hadis ini, Nabi ketika datang orang membawa sedekah, membawa zakat, Nabi Allahumma salli alaihim. Naam. Ini disunnahkan seorang untuk berdoa kepada orang yang telah menunaikan zakatnya. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu juga mengatakan, Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, bersalawatlah kepada keluarga Abi Aufa. Nah, karena Nabi juga mengatakan, Allahumma shalli alaihim, dan juga Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ketika Abdullah, jadi mengatakan ketika bapakku datang membawa zakat, membawa sedekah, kemudian Nabi mendoakannya, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Naam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Naam. Nabi sallallahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khud min amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Wa salli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Taib. Qala Syekh Shalih Fauzan, ay ud'u lahum. Jadi doakanlah kepada mereka. Doakanlah kepada mereka yang telah membayar zakat. Qala Abdullah bin Abi Aufa, berkata Abdullah bin Abi Aufa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi shadaqatihim qala Allahumma shalli alaihim. Hadis muttafaqun alaih, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Nah. Dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila datang suatu kaum membawa zakat mereka, Nabi mendoakan, Allahumma shalli alaihim. Naam, hadis muttafaqun alaih. Wa idza kana syakhsun muhtajan wa min adatihi akhdhu az-zakat dafa'aha ilaih duna an yaqul hadhihi zakah li'alla yukhrijahu. Berkata hafizahullah ta'ala, wa idza kana syakhs muhtajan, apabila seseorang yang memerlukan, wa min adatihi akhdhu zakat, dan dia kebiasaannya itu dia menerima zakat, nah telah mengambil zakat, dafa'aha ilai, engkau boleh memberikan kepadanya, duna ayyaku, tanpa mengatakan hadhihi zakat, ini adalah merupakan zakat. Li'alla yukhrijahu, dikatakan oleh Syekh Shalih menyebutkan agar supaya dia tidak merasa malu atau merasa tidak nyaman ketika dikatakan ini zakat. Kenapa? Karena sudah kebiasaan dia menerima, sehingga ketika dia sering menerima, ya, tiap tahun dia sering menerima zakat. Naam, maka ketika diberikan, engkau tidak perlu untuk mengucapkan kepadanya ini adalah zakat. Tak perlu. Kenapa? Karena sudah kebiasaan dia menerima zakat. Naam. Wa in kana muhtajan, sedangkan apabila ada orang yang memerlukan, wa lam yakun min adatihi akhdhu zakat, dan dia tidak biasa atau dia tidak terbiasa untuk mengambil zakat, menerima zakat, alamahu bi annaha zakat, maka engkau boleh memberitahu kepadanya bahwa ini adalah zakat. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa untuk menerima zakat. Mungkin pertama kali misalkan, dan dia termasuk orang yang membutuhkan. Nah, maka ketika diberikan, kau katakan bahwa ini adalah merupakan zakat. Wal afdal ikhraju zakat kulli malin fi baladihi bi'ay wazi'aha ala fuqara'i alladhi ala fuqara'i dhalikal balad alladhi fihi almal. Dan yang afdal di dalam mengeluarkan zakat adalah di tempat tinggal dia. Bi'ay wazi'aha, dia membagikan kepada orang-orang fuqara di tempat tinggal dia. Nah, ini yang afdal sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita ulang-ulang, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim fatraddu fi fuqara'ihim. Engkau ambil dari orang-orang kaya dari mereka, fatraddu fi fuqara'ihim, engkau berikan dari orang-orang fuqara dari mereka. Jadi di daerah itu. Ini afdal dalam mengeluarkan zakat, yaitu di tempat tinggalnya. Ini afdal. Wa yajuz naqluha ila baladin akhar, dan diperbolehkan di dalam memindahkan zakat kepada tempat lain, kota lain, daerah lain, limaslahati syar'iyyah, apabila di sana ada suatu keperluan, suatu maslahah yang syar'i. Seperti apa? Ka'ayyakuna lahu qarabatun muhtajun bibiladin akhar. Seperti dia mempunyai kerabat, kerabatnya orang yang miskin, orang yang fukara, yang di mana mereka memerlukan dari harta zakat, maka boleh untuk memberikannya, walaupun kerabat kamu berada di tempat yang lain, berada di beda kota ataupun beda pulau. Fahadha jais. Karena ini adalah merupakan maslahah syar'iyyah. Tayyib. Kemudian maslahah yang lain, au man hum ashaddu hajatan mimman hum fil balad alladhi fihi almal. Atau di tempat lain itu ada orang yang lebih membutuhkan. Lebih membutuhkan daripada di tempat orang yang kau tinggal di situ. Naam. Misalkan di daerah tempatmu, misalkan kebanyakan orang-orangnya mampu, ada orang yang fuqara miskin sedikit misalkan, dan di tempat yang lain ada orang-orang yang lebih memerlukan, yang di mana mereka sangat membutuhkan dari para orang fuqara miskin. Kebutuhan mereka lebih daripada orang-orang yang tinggal di tempat kamu. Maka dalam keadaan seperti ini adalah merupakan maslahah syar'iyah maka diperbolehkan. Di'anna sadaqat kanat tunqalu ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil Madinah fayufarriquha fi fuqara'il muhajirin wal ansar. Dikarenakan sedekah ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakni dipindah kanat tunqal ila al-Madinah, dipindahkan ke Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membagikannya kepada fuqara-fuqara muhajirin dan ansar. Naam. Qala hafizallahu ta'ala wa yajibu ala imamil muslimin ba'thu as-su'ah قرب زمن وجوب الزكاة لقب زكاة الأموال الظاهرة. Dan wajib bagi imam muslimin untuk mengutus, mengutus petugas zakat, yang di mana waktu-waktu orang-orang mengeluarkan zakat mereka, yaitu zakat-zakat yang harta-hartanya terlihat seperti apa. Di sini disebutkan oleh Syekh Hafidhullah Ta'ala, kasaimati bahimatil an'am, seperti hewan-hewan ternak yang digembalakan. Itu terlihat. Ya mungkin orang menggembalakan kambing atau yang lainnya, atau sapi misalnya dengan sembunyi-sembunyi. Pasti terlihat. Sehingga para imam untuk mengutus petugas zakat ketika waktu-waktu kewajiban zakat, agar mereka membayar zakat. Naam. Wazuru'i wasimar, dan juga tanaman-tanaman, biji-bijian yang di mana itu pun terlihat. Ini kewajibannya ketika mereka panen dan sudah mencapai nisab dari biji-bijian, syair, bur. Naam, ini termasuk dari sesuatu yang ada zakatnya. Ketika sudah mencapai nisab, maka imam mengutus petugas zakat untuk mengambil dari harta zakat. Karena itu terlihat. Orang ketika panen tidak mungkin sembunyi-sembunyi. Pasti akan terlihat sesuatu yang jelas. Naam. Li fi'li Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa fi'li khulafaihi radhiyallahu ta'ala anhum min ba'dihi wajara alaihi amalul muslimin. Naam. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang telah dilakukan oleh para khulafaur rasyidin radhiyallahu taala anhum min ba'dihi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajara alaihi amal muslimin, dan juga hal ini yang telah dilakukan oleh kaum muslimin, li'anna minan nas man law turika lam yukhrij az-zakah, karena di antara manusia apabila ditinggalkan, ini dibiarkan begitu saja, mereka tidak mengeluarkan zakat. Mereka tidak mengeluarkan zakat. Wa minhum man yajhal wujub az-zakat. Di antara mereka ada yang tidak paham tentang hukum zakat. Nah, bahwa dalam, misalkan dalam binatang ternak, berapa nisabnya kambing, berapa nisabnya sapi, berapa nisabnya unta. Ada di antara mereka mungkin tidak tahu hukum dalam mengeluarkan zakat. Nisabnya berapa mungkin mereka tidak paham. Dan juga dari biji-bijian sampai berapa nisabnya, mungkin di antara mereka ada yang belum paham. Sehingga petugas zakat di samping diutus oleh pemimpin untuk mengumpulkan zakat dan juga mengajarkan kepada mereka, memberitahu kepada mereka bahwa nisab dari kambing adalah gini. Nisab dari sapi begini. Nah, nisab dari unta segini. Nah, agar mereka mengetahui dari hukum-hukum zakat bahwa mereka telah wajib untuk mengeluarkan zakat apabila sudah satu haul dan apabila sudah mencapai nisab. Nah. Fa irsal su'ati fihi tadarukun li hadzal khatar. Nah, dikatakan hafizahullah taala bahwa dengan mengutus petugas zakat yang diutus oleh pemimpin adalah untuk menutupi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tadi. Apa saja? Ya ini apabila tidak ada yang mengambil zakat petugas, maka orang-orang mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena tidak ada yang mengambilnya, tidak ada yang mengumpulkannya. Dan juga orang-orang yang mereka tidak tahu tentang kewajiban zakat. Dengan ditugaskannya para amil zakat oleh pemimpin adalah untuk menutupi kemungkinan-kemungkinan tadi. Naam. Wa fi ba'ati su'ah aidan takhfifun 'alan nas. Dan diutusnya petugas zakat oleh pemimpin adalah merupakan takhfifun, keringanan bagi manusia. Nah, supaya mereka tidak mencari, ini sudah wajib zakat ini, mau dikemanakan ya? Ketika datang petugas zakat, diambil oleh petugas zakat. Ini merupakan takhfif, keringanan. Nah, wa ya'anatu lahum 'ala ada'il wajib, dan menolong mereka agar mereka menunaikan sesuatu yang wajib. Ini menunaikan zakat. Nah, wal wajib 'ala muslim ikhraj az-zakah inda wujubiha kama sabaqa min ghairi ta'khirin wala taraddudin. Dan yang wajib bagi setiap muslim dia mengeluarkan zakat inda wujubiha, ketika dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, sudah mencapai nisabnya, sudah satu haul, syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Naam, maka dia wajib untuk mengeluarkannya dengan segera. Min ghairi ta'khirin, tanpa mengakhir-akhirkan. Wala taraddudin, dan juga tanpa ragu-ragu. Nah, karena apabila dia sudah wajib, sudah usah, dilakukan lagi, cepat keluarkan. Nah, ini sudah wajib saya melakukan zakat, keluarkan tidak ya? Ragu dia. Nah, padahal itu adalah merupakan kewajiban baginya. Maka tinggalkan keraguan ini, maka dan bayarlah zakat dengan segera agar keraguan tadi hilang. Wa yajuz ta'jilu ikhraj az-zakat qabla wujubiha li haulain fa aqal. Sekarang kita masuk ke dalam permasalahan baru tentang menyegerakan zakat sebelum al-haul. Apakah diperbolehkan atau tidak? Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa yajuz, diperbolehkan untuk menyegerakan zakat qabla wujubiha, sebelum wajib dikeluarkan zakat, li haulain fa aqal, dari dua haul fa aqal atau kurang. Naam, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'ajjala min al-Abbas shadaqata sanatain kama rawahu Ahmad wa Abu Daud. Naam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan dari Abbas, yakni sedekah 2 tahun untuk 2 tahun ke depan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Naam, yaitu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ta'jili sadaqatihi qabla an tahilla, farakhasa lahu fi dalik, rawahu Tirmidzi wal Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ali bahwa Abbas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang menyegerakan zakat sebelum waktunya. Farakhas lahu fi dalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, jadi memperbolehkan hal itu. Rawahu Tirmidzi juga Al-Hakim. Tayib. Fa yajuz ta'jil zakat qabla wujubiha idan 'aqada sababul wujubi inda jumhurul ulama. Diperbolehkan untuk menyegerakan zakat sebelum kewajibannya dalam mengeluarkan zakat, idan 'aqada sababul wujub inda jumhurul ulama, apabila kewajibannya sudah terpenuhi. Naam, dari apa? dari sudah mencapai nisab. Nah, kalau sudah mencapai nisab, jumhur ulama mengatakan boleh untuk mengeluarkan zakat, yakni sebelum waktunya. Sawaun kana zakat masyiah, walaupun zakat masyiah ini hewan ternak, au hubub atau biji-bijian, au nakdain ataupun dari dua mata uang, emas ataupun perak, au urul tijarah atau harta perniagaan, idza malaka an-nisab, apabila telah mencapai nisab. Wa tarku ta'jil afdal, dan meninggalkan dalam menyegerakan mengeluarkan zakat sebelum waktunya itu afdal khurujan minal khilaf, agar kita keluar dari khilaf. Dan permasalahan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala fi khilaf, di antara para ulama yang hukum tentang mendahulukan zakat sebelum sempurna satu haul. Dan ada yang memperbolehkan dan juga ada yang melarangnya. Nah, bagaimana dengan hadis yang tadi disebutkan? Para ulama khilaf bahwa hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Ali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh pamannya Abbas tentang mengeluarkan zakat sebelum waktunya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkannya, hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Bahkan para ulama menyebutkan yakni hadis tentang menyegerakan zakat sebelum sempurna satu haul itu hadis sanadnya lemah. Hadis sanadnya lemah, didhaifkan oleh para ulama. Dengan ini bahwa menyegerakan zakat sebelum waktunya, wallahu taala alam, lebih baik hal ini ditinggalkan, yakni tidak dilakukan. Kenapa? Karena hadis yang berkaitan tentang diperbolehkan menyegerakan dalam mengeluarkan zakat sebelum satu haul itu hadis sanadnya dhaif. Nah, sehingga dalam mengeluarkan zakat, maka apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi satu haul dan juga telah mencapai nisab, maka keluarkanlah zakat. Kalau belum satu haul ataupun bahkan belum mencapai nisab, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Wallahu taala alam. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari pengeluaran zakat. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke orang-orang yang berhak untuk menerima zakat insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Ya. Demikian telah kita simak bersama kajian pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh bersama Ustaz Helmi Bajri hafizhahullah taala tentang bab zakat, yaitu sampai pada pembahasan tentang mengeluarkan zakat, dan selesai sudah ya pembahasan tersebut, dan insyaallah kita akan ikuti kelanjutannya pada kesempatan yang akan datang. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.